بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد نعم kita lanjutkan pembahasan tentang huruful jar al-mas'alatu al-hajjata as-sah. Masalah yang ke-11 kain harfu jarin di ta'dil bimakna al-lam wa innama tajuru ma'al istifhamiyah. Nah, kaimah kaimah huruf jar yang artinya ta'dil, yakni memiliki arti seperti lam. Untuk apa? Atau kenapa? Wa innama tajuru ma'al istifhamiyah. Kai ini mengejarkan ma'al istifhamiyah. Nahu kaimah ada hausak. Untuk apa? Kenapa? Nah, kaimah sama dengan lima. Taib al-mas'alatu ats-tsaniyatu asra. Masalah yang ke-12 mata takunu harfa jarin di makna min fi lughati hudailin. Mata takunu harfa jarin bimakna min fi lughati hudailin. Kaqaul syair syaribna bima'il bahari summa ta'affu'at. mata lujajin hubrin lahunna na'iju, mata lujajin hubrin lahunna na'iju. Syaribna bima'il bahar summa tarafa'at mata lujajin khubarin lahunna na'iju, mata termasuk huruf jar yang mengandung arti min, dari. Di mata yang termasuk huruf jar adalah yang mengandung arti min menurut bahasa budaya, seperti dalam ucapan penyair, syaribna, awan itu meminum, bima'il bahari, air laut. Summa tarfa'at, kemudian air laut naik. Mata lujajin khudrin lahunna na'iju, dari air laut yang berwarna hijau yang kemudian menimbulkan suara petir. Mata lujajin itu maknanya min lujajin. Lujaj itu kumpulan air laut. Na'iju as-sautul ali, suara yang menggelegar itu petir. Al-mas'alatu ats-tsalitsata asyrah. Qattuzadu ma ba'da min wa an wal ba, fala taquffahunna anil amali. Qattuzad ma ba'da min wa an wal ba'i, fala taquffahunna anil amali. Qaulihi ta'ala mimma khati'atihim uhriku, mimma khati'atihim uhriku. Nuh ayat 25. Wa qawlihi amma qalilin layusbihunna nadimi Al-Mu'minun ayat 40. Wa qawlihi fabima rahmatin minallahi lintalahu, Ali Imran ayat 159. Thank you. Naam. Ditambahkan mazaidah setelah min, an, dan ba yang menyebabkan mereka tetap tidak batal amalnya. Jadi ada tambahan mazaida setelah minjar anta alba, dan mazaida ini tidak menyebabkan mereka batal amalnya, alias tetap beramal normal. Ya. Seperti dalam firman Allah Taala, mimma khati'atihim uriku, khati'atihim tetap dicirkan oleh min yang mendapat tambahan mazaida. Amma qalilin la yusbihunna nadimu, qalilin tetap dicirkan oleh an sekalipun ditambahkan mazaidah pada. Fabima rahmatin minallahi rintalahu, rahmatin dicirkan oleh ba sekalipun ada tambahan mazaidah pada. Wadhalika qawluhu wa ba'da min wa an wa ba'in zidama falam ya'uk an amalin qad ulima. Wa ba'da min wa an wa ba'in zidama falam ya'uk an amalin qad ulima. Nah, itu yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik dalam nadhamnya, wa ba'da min wa an wa ba'in zidama, setelah min, an, dan ba' ditambahkan ma zaidah, falam ya'uk an amarin qulima, dan tidak membatalkan amal yang telah diketahui. Nah, al-mas'alatu Ar-Rabi'ah As-Sabah, Ar-Rabi'ah As-Sabah. Nah, masalah yang ke-14. Tuzadu ma ba'dal kaf wa rubba, fatakuffuhuma anil amal. Fayadkhulani hina idzin alal jumal al-ismiyati wal fikriyah, fayadkhulani hina idzin alal jumali al-ismiyati wal fikriyah. Kaul syair Akhun Majid lam yuhzini, Akhun Majidun lam yuhzini yauma mashhadi, kama saifu amrin lam tahunhu mabaribu. Akhun Majidun lam yuhzini yauma mashhadin, kama saifu amrin lam tahunhu mabaribu. Wa qawlil akhar rubbama awfaitu fi alamin tarfa'an thawbi shamalatu. Rubbama awfaitu fi alamin tarfa'an thawbi shamalatu. Waqad tuzadu ba'dahuma wa la taqufuhuma anil amal wa huwa qalil. Waqad tuzadu ba'dahuma wa la taqufuhuma anil amali wa huwa qalil. Qaul syair rubbama barbatin bisaifin soqilin baina husra wa tu'latin najla. Rubbama barbatin saifin sokilin baina busra wa to'latin najla'u. Wa qaul syair wa nansuru maulana wa nansuru maulana wa na'lamu annahu wa nansuru maulana wa na'lamu annahu kaman nasi majrumun alaihi wajar kaman nasi majrumun alaihi wajar. Wadhalika qawluhu wazida ba'da rupa wal kafi fakaf wa qatali bima wajharun lam yukaf. Wazida ba'da rupa wal kafi fakaf wa qatali bima wajharun lam yukaf. Nah, ma ditambahkan setelah kaf dan ruba yang menyebabkan kaf dan ruba batal amalnya. Yang mana keduanya saat itu bisa masuk pada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau ada kaf dan ruba dimasuki oleh ma zaidah, maka amalnya batal. Dan kaf dan ruba bisa masuk pada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Seperti ucapan penyair, akhun majid, saudara yang mulia, lam yuhzini yauma mashadi, tidak akan membuat aku sedih pada saat peperangan. Kama yauma mashadi. Baik. Pada hari yang sama-sama bisa disaksikan. Kama saibu amrin lam tahun huma dhaibu, sebagaimana pedangnya si Amr tidak pernah dikhianati oleh tajam pedang. Dhaibu ketajaman pedang. Kama saifu amrin, saifu tidak dijarakan. Kenapa? Karena kaf batal amalnya dengan sebab ada mazaidah yang masuk. Nah, sehingga saifu amrin ini mutada lam tahul madaribu khobar, jumlah isinya. Jadi saifu amrin lam tahul tata khobar sebab ismiah ya. Mahal jar. Baik. Oh, jumlah ismiah dibaca. Karena kafnya tidak teramal. Rubama awfaitu fi alamin tafa'an sawbi syamalan. Seringkali ketika aku memanjat gunung, tarafan saubi samar, angin-angin di puncak gunung mencikam bajuku ya ke arah timur atau ke arah sana, ke arah sini samar ya, ke berbagai arah. Coba lihat, rubama aufa itu fi alam. Obama tidak beramal karena mazaidah masuk badannya. Aufa itu jumlah ini ya. Waqad tuzadu ba'dahuma wala taqafuhuma 'alil amal wa huwa qalil. Nah, terkadang mazaidah ditambahkan setelah kaf dan rubba, tapi tidak membatalkan amalnya, tetap beramal namun sedikit. Nah, seperti ucapan penyair, rubama zarbatin bisaifin sokilin baina busra wa tu'natin najla. Rubama zarbatin, zarbatin dijerkan dengan rubba sekalipun ada masa idah. Wanansur maulana wanaklam annahu kaman nasi majrumun alai wajah. Kaman nasi, nasi dicerkan oleh kaf yang tetap beramal walaupun dimasuki mazaidah. Itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik, wazidah ba'da rubba wal kafi fakaf, ditambahkan mazaidah setelah rubba dan kaf fakaf, kemudian membatalkan amalnya. Waktu tadi himan wajar lakukah, tapi tak ada mazaidah mengiringi rubba dan kaf dan tetap mengejarkan dan tidak batal amal. Al-Mas'alatu Al-Khamisat Asa. La yajuzu khatfu harfil jar wa ibqa'u amalihi. Thank you. illa fi rubba ba'dal waw asian ya Allah hadi qulubi wa inna wa ba'dal fa'i qalilan hadi makanuna wa ba'dal fa'i aqal na'am la yajuzu khatfu harfil jarri wa ibqa'u amalihi illa fi rubba ba'dal waw kasiran nah wa ba'dal apa bal wa ba'dal fa'i wa bal qalila la yajuzu hadful harfil jar wa iqa'u amalihi illa fi rubba ba'dal wawi kathiran wa ba'dal fa'i wa bal qalilan nah فالأول نحو وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي وليل كموج البحر arha sudulah alayya bi anwa'il humumi liyabtali wasani nahu famithliki hubla qattartu wa murdi'i fa'alhaytuha anti tama'ima muhwili famithliki hubla qattartu wa murdi'i fa'alhaytuha anti tama'ima muhwil wa thalith nahu bal halakin mil'ul fijaji qatamu la yushtara qattaluhu wa jahramu bal baladin mil'ul fijaji mil'u pakai hamzah al-fijaji qatamu pakai usah qatamu la yushtara qattanuhu wajhramuh la yushtara qattanuhu wajhramuh Waqad shadda al-jaru bi rubba waqad shadda al-jaru bi rubba mahdufatan min ghairi ayyata qaddamaha syai'un min ghairi ayyata qaddamaha syai'un kaqauli syair rasmi darin waqaftu fi talali rasmi darin waqaftu fi talali kitu kafdal tak kitu akbi al-hayata min jalali kitu akbil hayata min jalali kitu akbi al-hayata min jalali wadhalika qawluhu وَهُذِفَتْ رُبَّ فَجَرَتْ بَعْدَ بَلْ وَالْفَوَ بَعْدَ الْوَوِ الشَّعَدَ الْأَمَلْ وَهُذِفَتْ رُبَّ فَجَرَتْ بَعْدَ بَلْ وَالْفَوَ بَعْدَ الْوَوِ الشَّعَدَ الْأَمَلْ وَهُذِفَتْ رُبَّ fajar ba'da bal wal fa wa ba'da al waw sya'ad al amal nah tidak diperbolehkan membuang kerja tapi masih beramal enggak boleh ada yang mengklaim ya kerjanya dibuang tapi dia tetap beramal enggak boleh tak ada itu. Kerjanya dibuang terus dia beramal. Illa fi rubba. Kecuali rubba. Dia dibuang tapi tetap beramal. Ba'dal wawi. Syaratnya terletak setelah wawi. Ini sering. Kasihan. Atau setelah fa dan bal. Tapi jarang. Ya. Contoh yang pertama. Yang terletak setelah wawu walailin kamau jilbahari arho sudulahu alaiya bianwa ilhumum liab tali walailin itu asalnya warubha lailin lailin dijarakan oleh rubha yang dibuat ditandai dengan adanya wawu ya. Nah istilahnya wawu rubha. Contoh yang kedua, famis liki hubla kotor tua murti faal hay tuha andi tama ima muhwid. Famis liki asalnya faba misliki. Misliki dijarkan dengan rupa yang sebuah ditandai dengan adanya apa ini? Fa rubah namanya. Contoh yang ketiga, bal baladin milul hijaji kotamu la yustara katanuhu wajah ramuh bal baladin. Nah, baladin dijarkan oleh rubah yang dibuang ditandai adanya apa ini? Bal. Naam. Wa qad shadda al-jar bi rubba mahdhufatan min ghairi ay taqaddama syai'. Syad sangat jarang sekali ya. Ada yang dijarkan dengan rubba yang dibuang tanpa ada sesuatu yang mendahului rubba. Yo enggak ada wawunya, enggak ada fa-nya, enggak ada balnya, enggak ada apa-apanya. Tapi langsung dijarkan terus diklaim ini yang mengejarkan si rubba ya. Bukan mencerahkan orang. Tandanya mana? Tak pakai tanda-tandaan. Ya, nah, tapi itu jarang. Ras nidarin wakom tu fitolali. Kitu akbil hayata min jalali. Itu asalnya rubah. Ras nidarin. Itu yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik. Wakudipat rubah pacarat ba'dabal wal bawa ba'dal wa wisya'adal amal. Al mas'alatu as-sadisata as-sah. Masalah yang ke 16. Yukhdafu harful jari bihoyri rupa yukhdafu harful jari bihoyri rupa kiasan fi sittati mawadhi'a fi sittati mawadhi'a wajar. Selain rubba itu ada yang dibuang secara kiasi dan bisa dideteksi dengan kaidah ya, di 6 tempat. Jadi ada huruf jar yang dibuang ya, selain rubba. Rubba kan sudah pembahasannya tadi ya. Ini selain rubba ada huruf jar yang lain yang dibuang secara kiasi, yakni bisa dideteksi dengan kaidah pakai aturan ya, fi sittati mawadhi di 6 tempat. Al-awwal qoblaan qoblaan kaqauli ta'ala wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum. Surat ayat 4. Ay li an ja'ahum yang pertama sebelum an itu ada huruf jar yang dibuang ya kias sebelum an seperti dalam firman Allah Taala wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum. Surat ayat 4 asalnya li an ja'ahum adalah sebelum an yang dibuang ya. Nah itu kias Asanu qabla anna. Qabla anna. Kaqauli ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illah syahidallahu annahu la ilaha illah Ali Imran ayat 18 Ali Imran ayat 18 ay annahu ya. Yang kedua sebelum anna. Sebelum anna itu rata-rata ada huruf jar yang dibuat ya. Seperti firman Allah taala syahidallah annahu la ilaha illahu annahu ai bi annahu. Asalis qabla kai annasibati lil mudhari. Kaqauli ta'ala fa'adadnahu ila ummihi kai taqarra ayluha fa'adadnahu ila ummihi kai taqarra ayluha. Al-Qasas ayat 13 ayat likai. Dari sebelum kai yang menasabkan fi'il mudhari seperti dalam firman Allah taala faradannahu ila ummihi kai taqara ayruha asalnya ialah dikai arabi qabla lafdil jalalati fil qasam qabla lafdil jalalati fil qasam. Nah, wallahi la ajtaidanna ay nahu allahi la ajtaidanna ay wallahi keempat sebelum lafzul jalalah dalam bab qasam contohnya Allahi lastaidanna demi Allah aku akan bersungguh-sungguh itu asalnya wallahi. Al-Khamis qabla kam al-istifhamiyah qabla tamyiz, qabla tamyiz kam al-istifhamiyah. Qabla tamyiz kam al-istifhamiyah. Idza dakhala 'alaiha harful jar. Nahu kam dirhamin. Ishtaraita hadzal kitaba bikam dirhamin. Ishtaraita hadzal kitaba ay bikam min dirhamin. Nah, yang kelima, sebelum tamyiz milik kam istifhamiyah, jika kam istifhamiyah dimasuki oleh rujak, ini syaratnya ya. Jika kam istifhamiyah dimasuki oleh rujak, maka sebelum tamyiznya ini ada huruf jar yang dikuat. Contohnya bikam dirhamin istaraita hadzal kitab ay bikam min dirhamin. Berarti kalau ada kam istifhamiyah tidak dimasuki oleh huruf jar, maka tamyiznya wajib nasab. Kam dirhamin istaraita hadzal kitab. Enggak boleh kam min dirhamin. As-sadis ba'da kalamin mustamilin ala harfi jarrin mithli. Ba'da kalamin mustamilin ala harfi jarrin mithlihi. Setelah kalam yang memuat huruf jar semisal itu, berarti ada sebelumnya yang pakai huruf jar, kemudian ke lafaz setelahnya huruf jarnya dibuang, ya, tinggal pembuangannya, lihat yang disebutkan saja ya. Nahu mimman akhadta alkitab, mimman akhadta alkitab. Fayuqalu laka Khalidin ay min Khalidin. Nah, mimman berarti ada yang dijarakan dengan min ya, mimman akhadtal kitab, dari siapa kamu mengambil kitab ini. Terus ada yang menjawab Khalidin, langsung dijar, berarti aslinya ialah min Khalidin ya. Li Khalidin darun wa sa'idin bustanan. Li Khalidin darun wa sa'idin bustanan ay wa li sa'idin bustanan. Nah, li Khalidin dar, li Khalidin dijar apa ini? Lah, wa sa'idin, nah, langsung dikasal, dijarkan, saat ini urusannya dibuang seperti itu. wali sa'idin mustar. Nah, namanya fi kala pada kala min mustabrin ala khafi jahmin. Selanjutnya waqad yuhdafu harful jari sama'an. Fa yuntasabu al-majhuru ba'da hadfihi. Wa yusamma al-mansuba ala nasbil khafid. Kaqawli ta'ala wa akhtara Musa qawmahu sab'ina rajulan. Al-A'raf ayat 155. Ay min qawmihi. Nah, dan terkadang huruf jar itu dibuang samaan secara tidak ada kaidah, secara tidak beraturan samaan harus ya didengar dari kalam Arab. Bayun tasabul majur pada hati, kemudian yang dijarkan langsung dinasab setelah pembuangan huruf jar itu dan disebut dengan al-mansub ala nasil khawfi, dinasab dengan membuang huruf jar. Seperti contoh firman Allah Ta'ala waqtara Musa qawmahu sab'ina rajulan ay min qawmihi. Minnya dibuang langsung dinasabkan itu macam min qawmahu. Berarti ni al-mansub ala nasil khawfi. Nah, wadhalika qawluhu waqad yujaru bisiwa rubaladai khatfin waba'du yura muttarida. Waqad yujaru bisiwa rubaladai khatfin waba'du yura muttarida. Nah, terkadang selain ruba huruf jarnya juga dibuang sebagian. Ada yang diriwayatkan secara sama, nah, berarti sebagian yang lain, sebagian diriwayatkan secara apa ini? Iyas, berarti sebagian yang lain diriwayatkan secara apa ini? Sama dengan rincian tadi itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang huruful jar. Ya, pembahasan berikutnya al-idhofah insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nah, kalian persiapkan ya imtihan huruf jar. Ya, Kamis besok tidak, Kamis depannya insya Allah ya. Nah, huruf jar saja. Ya, baik. Ya, yang belum imtihan hal. Ya, nah, kecerakap sekalian ya. Nah, jangan bilang aku belum siap. Ya. Penundaan imtihan itu merupakan kesempatan emas kalian untuk siap-siap. Nah, ya. Nah. Jadi hal yang belum kita cegah susun. Kalau enggak potong. Nah. Imtihan berikutnya yang kedua Alfian ialah huruf jar. Boleh awal sampai akhir huruf jar ya. Nah saja Kamis. Kamis besok belum, Kamis belajarnya insya Allah ya. Siapkan baik-baik. Nah ya, kalian terbukti kemarin ya, nilainya bagus-bagus. Berarti kalian bisa. Yang penting berusaha ya. dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan. Naam. Baik, jazakumullahu khair atas ta'awunnya. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.